Adalah satu cerita tentang negeri yang indah. Tuhan melebihkan waktunya saat Dia mencipta. Maha karya alam semesta, lukisan yang Indonesia.